Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد والحمدلله kita baru telah menyelesaikan pada pembahasan yang lalu tentang ar-ridha'atu al-haqqah, hak susuan yang berkaitan tentang hak susuan. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, masih dari kitab Hukukul Aulad Alal Aba Wal Ummahat, hak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua terhadap anak-anaknya. Kita masuk pada pembahasan terbaru, yaitu Al-Mabhathul Khamis, pembahasan yang kelima. Pembahasan yang kelima ini berkaitan tentang An-Nafaqatu Alayhim Wa It'amuhum Minal Halal Wal-Ibti'adu Anil Muharramat, berkaitan tentang menafkahi anak-anak, memberi mereka dari makanan yang halal, dan menjauhkan mereka dari segala yang haram. Qala al-Imam Ibnu Qudamah fi Al-Mughni, Al-Imam Ibnu Qudamah berkata di dalam Al-Mughni jilid yang ke-11 halaman 373, Al-aslu fi wujubi nafaqatil walidaini wal mauludin al-kitab was sunnah wal ijma'. Landasan tentang wajibnya menafkahi kedua orang tua dan anak-anak adalah Al-Qur'an, sunnah, dan al-ijma'. Wajibnya seorang ayah menafkahi anak-anak dan istrinya. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Talaq ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahun." Jikalau mereka ibu-ibu susu menyusui anak-anak untuk kalian, wahai para laki, menyusui anak-anak kalian, fa'atuhunna ujurahun, berilah upah kepada mereka. Wa aujaba ajra radha'il wa al-walad 'ala abihi, Allah mewajibkan upah susuan anak terhadap ayahnya. Mungkin anak tersebut ibunya tidak keluar susunya, sehingga disusui oleh wanita lain. Maka bagi seorang ayah hendaknya memberikan upah kepada yang menyusui anaknya tadi, dari wanita-wanita yang telah menyusui anaknya tadi. Hal ini terjadi di negeri Arab pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih kecil. Ketika beliau baru lahir, kebiasaan orang-orang kampung, orang-orang pedalaman, mereka pergi ke kota-kota mencari anak yang bisa mereka susukan, mencari anak-anak susuan. Setelah dapat, entah itu anak si Fulan atau si Aldan atau yang lainnya, ayahnya memberikan upah kepada yang menyusui tersebut. Anak tersebut tinggal bersama yang menyusui tersebut sampai 2 tahun sempurna. Sebagaimana hal ini juga terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Ibnu Hisham di dalam sirah Ibnu Hisham. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yatim yang disusui oleh seorang wanita dari Bani Sa'ad. Siapa namanya? Halimah. Halimah bintu. Halimah bintu. Tadi tunjuk tangan. Halimah bintu. Halimah bintu. Itu ngapa maskernya dibikin kayak anting-anting? Pakai, kalau enggak pakai, kalau enggak lepas. Halimah bintu. Siapa namanya? Halimah bintu. Halimah As-Sa'diyah, itu sukunya. Dikenalnya dengan Halimah bintu. Bintu siapa, Mi? Amiya Abul Hafiz. Halimah binti. Baru membuka catatan. Halimah binti, atau kalau kita Indonesia binti. Ya, kalau bahasa Arabnya bintu. Abi Lu'aib, ya. Halimah bintu Abi Lu'aib Sa'diyah. Beliau berasal dari Bani Sa'ad. Beliaulah yang menyusukan Nabi kita Muhammad sallallahu wasallamu alaihi sampai usia 2 tahun. Setelah dia mengambil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berkahi hidupnya. Yang tadinya paceklik, yang tadinya mereka kesusahan, yang tadinya mereka kesulitan, menjadi banyak sekali kemudahan-kemudahan yang dia dapatkan di hidupnya semenjak dia mengambil Nabi kita Muhammad sallallahu wasallamu alaihi. Setelah sempurna 2 tahun, bahkan mereka minta tambah supaya diberi tambahan karena saking senangnya mereka, makmurnya hidup mereka ketika menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai anak susunya. Ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa hendaknya bagi seorang ayah memberikan upah kepada siapapun yang telah menyusukan anaknya. Kalau yang menyusukan anak itu adalah ibunya, ibu kandungnya, berarti kewajiban ayah menafkahi ibunya, memberikan hak ibunya, memberi makannya, memberi minumnya, ya. Ini menunjukkan wajib menafkahi keluarga. Allah perintahkan di dalam surat At-Talaq ayat yang ke-6. Wa qala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wajib bagi yang telah dilahirkan anak untuknya, maksudnya 'alal zauj, wajib bagi seorang suami memberikan rezeki kepada istri-istri mereka. Maksudnya rezeki di sini nafkah. Wajib bagi suami menafkahi mereka, memberi makan mereka. Wa kiswatuhunna, memberikan pakaian kepada istri-istri mereka. Merupakan kezaliman tatkala suami tidak memberikan makan kepada anak-anaknya, kepada istrinya. Ditelantarkan. Merupakan kezaliman tatkala suami tidak memberikan pakaian kepada istrinya. Pakaiannya satu atau hanya sedikit, itu pun tidak pantas dipakai lagi. Ya, sang suami tidak membelikan, tidak menafkahi, ya, tidak mencukupi kebutuhan wajibnya, kebutuhan intinya. Maka yang seperti ini tidak dibolehkan. Wa 'alal mauludi lahu, kata Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi sang suami menafkahi mereka dan memberikan pakaian kepada mereka bil ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai dengan uruf. Dengan cara yang sesuai dengan uruf setempat, kebiasaan setempat. Kalau di negeri tersebut pakaian ini sudah mencukupi, maka pakailah pakaian tersebut, ya. Ini dalil dari Al-Quran bahwa wajib bagi seorang ayah menafkahi istri-istrinya, anak-anaknya, memberikan pakaian kepada mereka. Wa minas sunnah, dan dalil dari sunnah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Hindin. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hindun, istri dari Abu Sufyan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah apa yang mencukupimu dan mencukupi anakmu dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai dengan kebiasaan. Cukup menurut kebiasaan, ya. Muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Asy-Syaikh hafizahullah taala di sini mengisyaratkan kepada hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya hadis ini. Yaitu tentang apa yang terjadi pada Hindun. Hindun mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari nomor 7180 dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, anna Hindan qalat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Hindun berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Sesungguhnya Abu Sufyan, yakni suaminya, adalah seorang laki-laki yang syahih, yang pelit medit, pelit yang sangat. Fa ahtaju an akhudha min malihi, sedangkan aku perlu untuk mengambil hartanya. Ada keperluan bagiku, aku memerlukan sesuatu sehingga aku perlu mengambil hartanya, karena Hindun di bawah tanggungan Abu Sufyan, tidak memiliki harta, dia di bawah tanggungan Abu Sufyan. Dia berkata demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Ambillah apa yang mencukupimu dan mencukupi anakmu sesuai dengan uruf setempat, sesuai dengan kebiasaan setempat, yang mencukupimu. Jadi di dalam hadis yang agung ini memberikan faedah kepada kita semua. Dibolehkan bagi sang istri untuk mengambil harta suami jika suami pelit, enggan menafkahi. Boleh dia mengambil harta suami yang mencukupi untuknya dan anak-anaknya. Mungkin suaminya pelit, pergi terus kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari, istri dan anak-anaknya ditinggal di rumah, tidak diberi nafkah. Layaknya dia seorang yang bujangan, ya. Istrinya tidak dia perhatikan, dia abaikan. Demikian pula dengan anaknya, pulang ke rumah jarang-jarang, seminggu sekali kalaupun pulang, atau seminggu hanya beberapa kali kalau pulang. Pergi lagi, pergi lagi, pergi lagi. Anak-anaknya, istrinya tidak dia urus, ya. Dia biarkan begitu saja. Dia makannya makan di luar, ada uang dipakai untuk makan di luar, ada uang pingin pakaian beli untuk dia sendiri, ada uang dipakai poya-poya untuk dia sendiri semuanya. Anak dan istrinya dibiarkan. Akhirnya istrinya berusaha untuk usaha sendiri. Kemudian pada suatu hari mentok, ya, tidak punya dana lagi. pas kebetulan sang suami pulang. Pulang, suaminya pulang, kemudian mungkin ke kamar mandi. Boleh tidak istri tiba-tiba diam-diam mengambil uang suami tanpa izin? Karena bisa jadi kalau minta izin tidak akan diberi, atau diberi dengan sedikit yang tidak mencukupi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Ambillah yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai dengan kebiasaan setempat, secukupnya. Intinya kesimpulannya, "Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Ambillah untukmu dan untuk anak-anakmu secukupnya. Secukupnya sudah. Setelah itu suaminya pergi. Walhamdulillah, dia datang lagi ke rumah mungkin seminggu lagi. Ada uang ini untuk dipakai selama seminggu. Alhamdulillah. Ingat ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat "Ma yakfiki," yang mencukupimu. Jangan berlebihan, ya, jangan berlebihan sehingga mendzalimi suami. Berlebihan sampai tiba-tiba suaminya pulang, ternyata di depan rumahnya sudah ada mobil, beli mobil istrinya, beli motor. Wah. Dalam keadaan ketika itu uang suaminya sedang hilang pula. Ternyata curiga, terjadilah cekcok, terjadilah keributan, terjadilah gesekan. Karena istrinya berlebihan mengambil harta suaminya. Dibilang suaminya salah, iya suaminya salah. Ya. Kenapa? Karena tidak menafkahi istrinya. Dibiarkan begitu saja istrinya. Dibilang istrinya salah, iya salah juga istrinya. Kenapa? Karena berlebihan dalam mengambil berkoya-koya dari harta suaminya. Dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Jadi bagaimana? Ya, yang benar seorang suami menafkahi istri-istrinya, menafkahi anak-anaknya. Wajib bagi suami memberikan nafkah kepada anak-anak dan istrinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, disebutkan di dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kafa bil mar'i ithman an yudayya amman yamliku qutahu." Cukup seseorang itu berdosa tatkala dia menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggungannya. Haram hukumnya bagi kita kaum suami menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggungan kita. Demikian pula bagi sang istri. Sang istri hendaknya membantu urusan suami. Kalau suami pulang, ya dibuat bagaimana suami itu bisa betah di rumah. Entah mungkin dengan perdandan, ya, dengan ucapan yang baik, dengan sambutan yang baik, dengan ramah tamah di rumah terhadap suami. Kita saja mungkin kalau ada tamu, kita berusaha untuk ramah tamah, bersikap ramah. Atau mungkin kalau kita ditugaskan di suatu acara, mungkin jadi panitia penyambut tamu, bagian penyambut tamu, itu kan ada namanya seksi ramah tamah. Itu ada tugasnya penyambut tamu itu mesti ramah tamah kepada yang datang, kepada yang hadir. Kepada orang lain saja kita seperti itu, kenapa tidak kepada suami kita? Wahai, kenapa tidak kepada suami kalian, wahai kaum wanita? Sambutlah suami kalian ketika pulang dari luar sana, dari bekerja, dengan sambutan yang hangat, dengan senyuman yang indah, ya, dengan wajah yang berseri-seri, ya, dengan suasana yang hangat sehingga mereka betah di rumah. Mereka betah di rumah, ya, bersama istrinya, bersama anak-anaknya. Sehingga dengan sebab ini menjadilah rumah tangga itu rumah tangga yang harmonis. Ketika suami pulang disambut, ketika suami bercerita tentang masalah di luar, dia sedang ada musibah, dia sedang dalam kondisi kesulitan, hendaknya bagi sang istri menghibur, ya. Bukan malah menjatuhkan suaminya, bukan malah merendahkan suaminya. Jadilah kalian wahai kaum wanita tempat curahan hati suami-suami kalian, tempat mereka curhat. Setelah mereka curhat, kalian tenang menanggapinya, kalian menghibur mereka. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, ketika beliau awal-awal mendapatkan wahyu, ya, fa'alzamahu Jibril, beliau dipeluk oleh malaikat Jibril sampai 3 kali, beliau merasakan sesak dan betul-betul hari yang sangat berat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Pulang ke rumah, berkata kepada sang istri, zammiluni, zammiluni, wahai Khadijah, mohon tolong selimuti aku, selimuti aku. Diselimutilah oleh Khadijah radhiyallahu anha. Baru kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang keadaannya. Laqad khasyitu ala nafsi, aku khawatir terhadap diriku. Aku baru saja mendapati kejadian begini dan begitu, diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang terjadi di luar sana. Apa jawaban Khadijah? Apakah Khadijah mengatakan, dasar itu salah, kenapa kau seperti itu? Jadi orang jangan begini, jadi orang jangan begitu, tolonglah. Tidak. Apa kata Khadijah? Menghibur suaminya, menghibur sang suami. Kalla ma yukhzika, sekali-kali tidak, Allah tidak akan menghinakan, engkau orang baik, demikian, demikian, demikian, demikian, dan seterusnya. Seperti itulah semestinya akhlak seorang istri, menghibur suaminya, berkasih sayang kepada suaminya, bersifat rahmat kepada suaminya, tidak menganggap suaminya itu seperti saingan hidupnya, tidak menganggap suaminya itu seperti orang yang selalu menyusahkannya, seperti orang yang harus dibenci, ya. Tidak demikian. Anggaplah suami kalian itu pelaksana, pemimpin bagi kalian. Mereka adalah pemimpin yang memimpin rumah tangga. Mereka adalah pimpinan kalian, wahai kaum wanita. Oleh karena itu, dengan sebab ini, rumah tangga akan menjadi baik. Rumah tangga akan menjadi harmonis. Dan tidak akan terjadi seorang istri diam-diam mengambil harta suaminya. Dan akan terjadi setiap akan bertindak musyawarah, akan tercipta kerukunan, akan tercipta musyawarah dari masing-masing keduanya, sehingga menjadi baiklah rumah tangga tersebut. Atas dasar hadis ini, ya, Nabi SAW berkata kepada Hindun, khudzi ma yakfiki, ambillah, tidak mengapa, apa yang mencukupi untukmu dan anak-anakmu secukupnya, sewajarnya, jangan berlebih. Ini menunjukkan, ya, dalil bahwa wajib bagi seorang suami untuk menafkahi anak dan istrinya. Wa ammal ijma', adapun kesepakatan para ulama, fahaka Ibnul Mundhir menyebutkan di dalam kitabnya, qala, beliau berkata, wa ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli al-ilmi, dan telah sepakat setiap yang kami ketahui, kami hafal dari para ulama, ala al-mar'i nafaqah auladihi, ala anna ala al-mar'i nafaqata auladihi, bahwa wajib bagi seseorang untuk menafkahi anak-anaknya. Al-atfal, yang masih kecil. Alladzina la mala lahum, yang mereka tidak memiliki harta. Wali anna waladal insan ba'duhu wa huwa ba'du walidihi. Karena anak itu adalah bagian dari seseorang. Fakama yajibu ala alaihi an yunfiq ala nafsihi wa ahlihi kadzalika ala ba'dihi wa aslihi. Sebagaimana wajib bagi dia untuk menafkahi untuk dirinya sendiri, dan wajib pula baginya untuk menafkahi anak-anaknya. Idza thabata hadza, apabila telah tetap ini, fa innal um tajibu nafaqatuha, wajib bagi seorang ibu untuk menafkahi dirinya. Wa yajibu alaiha an tunfiq ala waladiha idza lam yakun lahu abun, wajib bagi ibu ya untuk menafkahi dirinya sendiri jika dia tidak memiliki suami, dan wajib baginya untuk menafkahi anaknya jika anak tersebut tidak memiliki ayah. Lidha, oleh karena ini, fala yajuzu lahum a'ni al-aba, tidak boleh bagi para ayah an yut'imu auladahum al-haram, untuk memberikan makan kepada anak-anak mereka hal-hal yang haram, makanan-makanan yang haram. Fa inna hadza fihi minal ghish, karena hal ini termasuk dari penipuan. Wal khiyanah, pengkhianatan. Penipuan dan pengkhianatan lil aulad, terhadap anak-anak. Ma la yajuzu sukutu alaihi, dan tidak boleh diam dalam hal ini. Fa ayyu jasadin nabata ala suhti fan naru aula bihi wal iyadu billah. Jasad manapun yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka lebih berhak baginya. Wal iyadu billah. Wa fil hadis, disebutkan di dalam hadis al-mukharraj fi sahihain, yang dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanyai tentang apa yang dia pimpin. Warrajul ra'in fi ahlihi, seorang laki-laki adalah pemimpin di keluarganya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya. Wa mas'ulun an ra'iyatiha, dan dia akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi, dan seorang pelayan adalah pemimpin dalam harta tuannya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dia akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Fatajibu alaihi nafaqatul halalu, maka wajib memberikan nafkah yang halal. Wa an yunfiqa min tayyibi malihi, dan wajib bagi seorang suami menafkahi dari hartanya yang baik. Liantafi abi salah ibnihi biiznillahi ta'ala, agar nantinya dia bisa mengambil manfaat dari kesolehan anaknya. Anak kalau dinafkahi dengan barang yang halal, diharapkan anak tersebut menjadi anak yang soleh, sehingga bisa membantu urusan orang tuanya, dan kedua orang tuanya bisa mengambil manfaat dari kesolehan anak tersebut di dunia dan di akhirat. Namun anak kalau diberi makan dari makanan yang haram, sangat dikhawatirkan anak tersebut menjadi anak yang jelek, anak yang buruk. Jadi kesimpulannya dalam pembahasan ini, wajib bagi kedua orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya dengan nafkah yang halal. Wajib bagi seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anak dan istrinya. dari nafkah yang halal. Kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita akhiri? Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang minggu lalu berkaitan tentang Jumat Mubarakah, Jumat Berkah. Apa hukumnya mengkhususkan hari Jumat dengan sedekah? Telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu lafaz yang entah itu atsar atau hadis, lupa saya. Sebatas yang saya ingat dari Ka'ab Al-Ahbar tentang keutamaan sedekah di hari Jumat, afdal min ghairihi, lebih utama dari hari-hari yang lainnya. Wallahu a'lam, dari sisi sanadnya saya belum mendapati. Namun ada penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari rekaman beliau. Beliau menyebutkan ma yajuzu, abadan ma yajuzu, tidak boleh. Yakni mana qulu ma yajuzu, kita tidak mengatakan tidak boleh. Lakin hadza mimma yunha anhu, yakni mengkhususkan hari Jumat untuk bersedekah, ini tidak boleh. Ini yang dilarang. Illa idza kana hunaka sababun, kecuali jika ada sebab. Yakni mataran, contoh kata beliau, law kanu fuqara la yahduruna illa yaumal jum'ah, aw huwa la yafriq min amalihi illa yaumal jum'ah. Jika orang-orang miskin tidaklah datang kecuali hari Jumat, atau dia tidak selesai dari pekerjaannya kecuali di hari Jumat. Artinya cuma di hari Jumat itu tidak bisa ketemu orang-orang miskin, sehingga boleh mengkhususkan di hari Jumat dalam kondisi seperti ini karena ada sebabnya. Al-qasad anna hadza la yuqal annahu khass, tidak dimaknakan yang seperti ini mengkhususkan, sehingga secara asal ya tidak dikhususkan sedekah itu di hari Jumat. Boleh di hari-hari lainnya untuk bersedekah, sehingga jangan terbatas hanya di hari Jumat sedekah. Barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya, mana lagi nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, tidur tengkurap boleh apa tidak? Boleh apa tidak boleh? Dan hukumnya apa? Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada pun hadis-hadis yang menyebutkan tentang larangan tidur tengkurap, hadisnya la yasihu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sahih. Sehingga pendapat yang rajih yang kuat boleh, tidak dilarang. Karena hadis-hadisnya tidak ada yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait tentang larangan tidur tengkurap. Doja'atu ahlin nar, ini tidurnya penghuni neraka, atau yang semisal itu dari hadis-hadis yang melarang tentang tidur tengkurap. Tidak ada yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita menerima pesanan nasi kotak untuk acara tahlilan orang yang meninggal? Misal tahlilan itu orang lain atau masih keluarga kita. Menerima pesanan nasi kotak, nasi yang tidak kotak, entah mungkin nasinya bulat atau lonjong. Jika digunakan untuk acara-acara bid'ah, tidak dibolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong menolonglah kalian dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. "Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perkara dosa dan melampaui batas. Beda halnya kalau yang pesan ini tidak ngomong apa-apa, dia cuma ngomong, "Nanti saya pesan nasi kotak. Berapa bungkus?" Ya, 200 bungkus. Dibuatlah. Sudah selesai. Dia tidak ngomong untuk apa, kita juga tidak dianjurkan untuk bertanya. Ya. Tidak dianjurkan kita untuk bertanya, untuk kepo. Untuk apa ya? Wah, itu kayaknya ada acara ini. Tidak. Kita pedagang ini sesuai dengan pesanan. Ya. Dia beli, kita jual 200 kotak, sudah diantar, kita pulang, sudah. Ternyata si pembeli tadi memanfaatkannya untuk perkara-perkara yang mubazir, perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang tidak dianjurkan oleh syariat, berpoya-poya, itu urusan dia. Atau dipakai untuk acara-acara bid'ah yang lainnya, acara-acara seperti yang ditanyakan di sini. Itu bukan dosa kita. Dia tidak ngomong, ya. Kembali kepada hukum asal jual beli, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Sungguh ini telah termasuk jual beli. Jual beli yang halal. Beda halnya kalau dia ngomong, "Saya pesan nasi kotak untuk acara bid'ah." Kak, kita sebagai penjual berkata, "Saya tidak bisa menjualnya. Saya tidak bisa menjualnya. Karena acara bid'ah itu tidak dituntunkan di dalam Islam." Atau kalau mungkin antum belum bisa ngomong, antum sampaikan saja, "Maaf ya, saya gak bisa jual." Atau langsung saja, "Saya tidak bisa menjualnya." Ya, tidak perlu pakai maaf juga, ya langsung saja, "Tidak bisa saya menjualnya." Kenapa? Karena dia mengumumkan untuk acara-acara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan kalian tolong-menolong dalam perkara dosa dan pelanggaran. Ini kita sudah tahu kalau ini dosa. Maka kita menghindar. Tetapi kalau kita tidak tahu, dia hanya beli, hanya pesan, tidak ngomong apa-apa, ya sesuai dengan pesanan kita antarkan. Kembali kepada hukum asal jual beli. Hukum asalnya adalah mubah, boleh. Waktu yang paling baik untuk melakukan sholat tahajud jam berapa? Barakallahu fiik wa fiikum barak. Waktunya adalah di sepertiga malam terakhir. Ya, karena di waktu itu Allah Subhanahu wa taala yanzilu ila sama'id dunya, turun ke langit dunia. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa hamba-hambanya yang memohon ampun kepadanya, mengabulkan doa hamba-hambanya yang minta kepadanya. Wallahu a'lam. Ustaz izin bertanya. Bismillah. Titik. Ustaz izin bertanya, seorang ayah wajib menafkahi anak dan istrinya, tapi bagaimana bagi seorang ayah yang terkena penyakit seperti dia tidak bisa jalan dikarenakan kakinya lumpuh? masih punya tangan, ya, masih bisa mencari nafkah dengan tangannya, apalagi di zaman sekarang, ya, bisa dengan handphone, bisa dengan menyebarkan jualan-jualannya lewat handphone. Dan semestinya bagi seorang istri, ketika suami dalam kondisi seperti ini, jangan dibiarkan, diurusi, dibantu. Dibantu, tidak mengapa membantu suami dalam urusan-urusan nafkah. Mungkin bantu jualan juga, istrinya yang buat kue, suaminya yang promosikan, ya, pakai handphonenya, ya, kemudian dia sebarkan. Ala kullin, semuanya ada solusinya, asalkan suami istri itu mau bermusyawarah. Barakallahu fikum. Ustaz, izin bertanya, apakah boleh wanita yang haid membaca Al-Quran dari handphone? Kenapa membaca Al-Quran dari handphone? Baca Al-Quran dari mushaf. Baca Al-Quran dari mushaf. Man ahabba man sarrahu an yuhibballahu wa rasuluhu falyaqra' fil mushaf. Disebutkan dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam As-Sahihah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya, hendaklah dia membaca Al-Quran melalui mushaf, bukan dengan handphone. Keutamaan yang sangat besar ketika kita membaca Al-Quran melalui mushaf. Adapun apa hukumnya seorang wanita membaca Al-Quran melalui mushaf, melalui handphone, boleh atau tidak? Boleh, ya. Baik dia haid ataupun tidak haid. Demikian pula bagi seorang laki-laki, boleh membaca Al-Quran melalui handphone. Namun yang afdol itu melalui mushaf. Kemudian bagaimana hukumnya seorang wanita haid menyentuh mushaf, boleh atau tidak? Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang kuat adalah hal ini tidak mengapa, tidak ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun hadis, la yamassul Quran illa tahir, tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Tidaklah menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Hadis ini diperselisihkan tentang sahihannya. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala menyebutkan bahwa hadis ini hadis yang mursal. Hadis mursal, yaitu seorang tabi'in menyandarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, namun tidak disebutkan sahabatnya sehingga terputus sahabatnya. Hukumnya tertolak, ya, karena ada rawi yang hilang antara tabi'in tersebut dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa jadi, ya, yang tidak disebutkan tadi adalah seorang perawi yang lemah. Kata Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, ini adalah hadis Muhammad ibn Amr ibn Hazm dari Nabi SAW. Yakni para ulama menyatakan bahwa hadis ini mursal. Hadisnya la yasih ani Nabi SAW. Tidak sahih dari Nabi SAW. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, menyebutkan tentang wanita haid yang berhaji. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if'ali ma yaf'al hajj ghaira allati tufi bil bait. Lakukanlah ibadah apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan haji, namun jangan engkau melakukan tawaf. Jangan melakukan tawaf. Perhatikan hadis yang akhir ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, if'ali ma yaf'al hajj ghaira allati tufi bil bait. Silakan lakukan apa saja yang diperbuat oleh orang-orang haji, tetapi jangan tawaf. Kenapa? Ya, karena tawaf itu kedudukannya sama dengan salat dua rakaat. Sehingga tidak disebutkan di sini, ya, membaca Al-Qur'an. Boleh bagi wanita haid membaca Al-Qur'an dengan mushaf. Adapun hadis inilah uhilul masjid li haid wala junub. Sungguh aku tidak menghalalkan masjid untuk wanita haid dan orang yang junub. Hadis ini juga disebutkan oleh Syekh Mukbil bin Hadi rahimahullah adalah la yasih, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Tidur tengkurap sudah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh sepasang suami istri yang sama-sama mencari uang, namun uang istri dipakai untuk biaya pangan, sedangkan uang yang dimiliki suami ditabung untuk keperluan masa depan? Masya Allah, ada keperluan masa depan ya. Masa depan itu ya di surga. Itulah masa depan kita. Masa depan itu di surga. Jadi semestinya cita-cita kita itu masuk surga ya. Kalau dunia itu fana, apapun yang kita cita-citakan dari dunia ini fana. Ingin jadi apa kita? Ingin jadi miliarder atau bukan miliarder, triliunorder, udah triliunan, itu juga pasti fana. Tidak ada yang sempurna di dunia ini ya, pasti ada yang kurang ya. Tidaklah kebahagiaan itu melainkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, anak-anak kita dekat dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dekat dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kebahagiaan yang hakiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat kehidupan beliau, dunia beliau ya. Beliau sibukkan anak dan istrinya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi tenang. Itulah yang membuat kita tenang. Itulah yang membuat kita tenang hidup di dunia ini. Ya. Jadi mungkin kalimat yang lebih enak didengar, bukan masa depan ya, untuk keperluan di waktu mendatang. Menabung untuk keperluan di waktu mendatang. Namun terkadang ketika kepepet, suami masih mau memberi uang ke saya. Itu bagaimana Ustaz? Ya bagus ya. Artinya suami bertanggung jawab menafkahi istrinya. Memang wajib bagi suami menafkahi istrinya, merupakan kewajiban bagi suami menafkahi istrinya, walaupun istrinya itu bekerja. Mungkin sebelum menikah istrinya punya toko, punya karyawan, dia semua yang menghandle ya. Dan alhamdulillah dia bisa mengurusi semua itu sesuai dengan cara yang syar'i. Kemudian menikah dengan seorang suami. Juga suaminya memiliki pekerjaan. Bagaimana anak? Bagaimana suami? Apakah tetap wajib menafkahi istrinya? Tetap wajib. Wajib bagi suami menafkahi istrinya walaupun istrinya orang yang paling kaya. Walaupun istrinya orang yang paling kaya. Barakallahu fiik. Kalau pertanyaan mungkin bisa lebih jelas tulisannya ya. Jangan banyak tanda panah-tanda panah seperti ini. Ini saya kurang paham tanda panah yang seperti ini. Jadi saya lebih memahami yang zahir-zahir saja, yang jelas-jelas saja. Ya yang pakai tanda panah begini saya tidak paham. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, anak kadang naik ojek, tapi misalnya tukang ojeknya perempuan, boleh naik ojek perempuan atau tidak? Mohon penjelasan, Ustaz. Perempuan itu di rumah, ya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Qarna fi buyutikun," hendaknya kalian berada di rumah-rumah kalian. Itu asalnya seorang wanita, tempat tinggalnya di rumah. Yang bekerja di luar adalah kaum lelaki. Kalaupun mengharuskan, ya, wanita di luar harus sesuai dengan syarat-syaratnya, menutup hijab, ya, dan menjauhi dari fitnah-fitnah kaum lelaki. Kalau pertanyaan ini, ya, dari seorang laki-laki, maka jelas tidak boleh menaik ojek dari ojek perempuan. Tidak dibolehkan. Kalau mau pulang dari sekolah, naik ojek laki-laki, ya, kalau dia laki-laki, ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, Ustaz, izin bertanya di luar tema. Tidak. Apakah boleh bagi seorang salafiyin tidak membalas ucapan salam atau jazakumullah khairan di aplikasi WA, WhatsApp? Membalas dalam hati sudah cukup. Ya, bukan hanya salafiyin saja, muslim, ya, secara umum kaum muslim. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, kata para ulama. Menjawabnya adalah wajib. Namun bagaimana kalau terjadi di aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, atau SMS, atau yang semisalnya? Juga sama, ya, wajib untuk dijawab. Menjawabnya mungkin yang lebih baik adalah sesuai dengan yang disampaikan. Kalau disampaikan dengan tulisan, yang lebih baik kita jawab dengan tulisan juga. Misal, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau kalau perempuan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mungkin tidak sempat menjawab lewat tulisan, boleh tidak menjawabnya dengan lisan saja? Ya, kita jawab dengan lisan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu kita balas ketikannya. Boleh atau tidak seperti ini? Boleh, ya, jika kita mungkin terdesak, ada kesibukan yang lain dan perlu waktu cepat. Oleh karena itu, ya, bagi kita hendaknya memperbanyak husnudzon kepada saudara kita. Mungkin dia sudah menjawab salam kita. Demikian pula menjawab ucapan jazakumullah khairan. Semestinya dijawab, ya. Dengan dijawab wa iyyakum. Boleh, ya. Dengan tulisan lebih baik. Kalau misalkan tidak dijawab dengan tulisan, ya kita husnudzon saja. Mungkin sudah dijawab sama dia lewat lisannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi yang datang, mohon, ya, jangan pulang dulu, kita makan ikan yang sudah disediakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.